Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masih dalam pelajaran mandi janabah. Mandi janabah. Kita masuk pada kesempatan hari ini dalam hadis yang ke al-hadisu al-hadi wa salisun, hadis yang ke-31 terhadap kitab Taisirul Alam bi syarhi umdatil ahkam. Hadis yang ke-31 ini dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala ya Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarkud wa huwa junubun. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Umar ibn al-Khattab pada suatu hari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Raqada yarkudu, artinya tidur. Apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan dia junub? Dalam keadaan dia junub, baru selesai junub, bolehkah dia langsung tidur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, boleh. Boleh yang demikian itu, idza tawadda'a ahadukum falyarkud wa huwa junub. Boleh yang demikian itu apabila dia sudah berwudu, hendaklah dia tidur dalam keadaan dia junub. Jadi misal kita junub malam, kita mau tidur langsung. Tidak ingin mandi, dingin. Kalau mandi malam dingin. Bolehkah yang demikian itu? Boleh. Dengan ketentuan wudu dulu. Wudu. Jadi kalau kita misalkan habis junub tidak ingin mandi langsung, boleh dengan ketentuan kita wudu dulu. Misal kita habis junub malam-malam, kita mau langsung tidur, boleh yang demikian itu, akan tetapi wudu dulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini berkaitan tentang pembahasan apabila seseorang junub di malam hari, kemudian dia tidak ingin mandi karena dingin atau ada uzur yang lain. Bolehkah yang demikian? Bolehkah dia langsung tidur? Jawabannya adalah boleh, dengan ketentuan dia wudu terlebih dahulu. Dia wudu dulu. Wudu di sini tidak wajib hukumnya, sunnah, dianjurkan hukumnya. Hukumnya dianjurkan. Yang afdol adalah dia wudu terlebih dahulu. Akan tetapi kalau dia tidak wudu langsung tidur tidak berdosa. Akan tetapi dia telah kehilangan sesuatu yang afdol. Telah kehilangan sesuatu yang afdol. Telah meninggalkan sesuatu yang afdol. Al-makna al-ijmali, makna secara global di dalam hadis ini. Kanal hadas minal janabati indahum kabiran. Hadas disebabkan junub di sisi mereka para sahabat adalah sesuatu yang besar, tidak bisa dianggap remeh. Lidza ushkila alaihim, oleh karena itu terjadi kendala pada mereka. Hal yajuzun naum ba'dahu aula, boleh atau tidak tidur setelah junub? Boleh atau tidak ya? Karena hadas ini perkara yang besar, kalau tidak langsung mandi nanti hadasnya tidak terangkat. Nah, ini sudah ngantuk, boleh atau tidak ya tidak mandi ya? Karena kalau mandi sudah ngantuk, tidak kuat lagi mau ke kamar mandi, matanya sudah benar-benar ingin tidur. Boleh tidak dia tidak mandi? Boleh, kata Rasulullah SAW, akan tapi wudu dulu, sebaiknya wudu dulu. Fasala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabat ahadahumul janabatu, apabila salah seorang dari mereka mendapatkan junub, mendapatkan dirinya junub, dia junub, min awalil lail, di awal malam, di awal malam dia junub, Boleh tidak dia? Fahal yarkudu wa huwa junub? Apakah boleh dia tidur dalam keadaan dia junub? Fa'adzina lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan yang demikian itu boleh, silahkan tidur. Akan tapi sebaiknya wudu dulu. Ala an yukhaffifu hadzal hadats al akbar bil wudu asy-syar'i. Semestinya bagi mereka untuk meringankan hadas yang besar ini, dijadikan kecil hadasnya dengan cara wudu yang syar'i. Wa hina idzin la ba'sa minan naumi ma'al janabah. Dalam keadaan seperti ini tidak mengapa. Tidak mengapa tidur bersamaan dia masih junub. Ma yu'khadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini al-awwal yang pertama. Jawazu naumil junub qabla al-ghusli idza tawaddaa. Bolehnya tidur seorang yang junub sebelum mandi apabila dia telah berwudu. Sebelum kita lanjutkan pada faedah-faedah yang berikutnya, perlu kita ketahui ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, berwudu sebelum tidur malam itu disunnahkan, dianjurkan di dalam Islam. Semestinya bagi kita sebelum tidur berwudu. Sebelum tidur berwudu, sebelum tidur berwudu agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 247 dari sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawaddo." Apabila engkau tidur, sudah mendatangi tempat tidurmu, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, afwan, terjemahannya yang benar, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, apabila engkau mau tidur, fatawaddo, hendaklah engkau berwudu. Wudu akalis salat, sebagaimana wudumu hendak mengerjakan salat. Tsumma tajia ala syikkikal aiman, kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tidur hendaklah kita berwudu. Diusahakan amalan ini kita lakukan sebelum tidur wudu. Asani faedah yang kedua, annal kamal an la yanam al junub hatta yaghtasil. Yang sempurna adalah seorang yang junub jangan dia tidur sampai dia mandi. Ini yang sempurna. Misal junub malam, malam-malam junub, yang sempurna adalah langsung mandi. Langsung mandi, ini yang sempurna. Li'anna al-iktifa' bil wudu' rukhsatun, karena mencukupkan diri dengan wudu itu rukhsah, keringanan. Keringanan. Akan tapi kalau dilakukan dengan sempurna ini yang afdal, bagus. Namun lihat kondisi kalau tubuh tidak kuat, tubuh lelah, misalkan dalam kondisi yang tidak bagus kondisi tubuh, maka jangan dipaksakan, wudu saja kemudian tidur. Atsalits, faedah yang ketiga, masyru'iyatul wudu qabla naumi lil junub, disyariatkan berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Idza lam yaghtasil, apabila dia tidak mandi. Ar-rabi', faedah yang keempat, karahatun naumil junub, makruh hukumnya seorang yang junub langsung tidur. Makruh. Bila ghuslin wala wudu, tanpa mandi tanpa wudu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dosa tidak? Tidak dosa, tidak haram, akan tetapi dibenci. Sebaiknya ditinggalkan yang makruh itu, seperti itu hukumnya. Sebaiknya ditinggalkan. Selesai kita dari hadis yang ke-31 ini. Singkat pembahasan kita, tidak panjang. Walhamdulillah. Tidak panjang pembahasan kita, cuman sampai sini. Karena hadisnya juga pendek. Mungkin hadis ini yang ingin antum hafal. Kalau susah menghafal hadis yang panjang-panjang, hafallah hadis ini. Mudah insyaallah. Nanti disetorkan di akhir bab, nanti disetorkan. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri di sini, ada pertanyaan? Paham tuh? Bisa dipahami ya? Sudah ringkas pembahasannya, tidak panjang. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, sampaikan. Mana Abu Lisa? Sampaikan. Ya. Ada undangan dari ikhwah kita, kawan kita. Abu Nisa, untuk antum semua, untuk kita semua hadir ke tempat beliau malam hari ini. Acara apa itu? Datang saja, nanti insya Allah akan dapat di sana. Barakallahu fikum. Ya, habis taklim di tempat Abu Nisa. Kita cukupkan sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa taklim, Ustaz? Hah? Bisa taklim, mohon.